Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa'ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap teman-teman sekalian, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab, izinkan ana menyelesaikan 9 sebab dari sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga yang disebutkan oleh penulis. Namun karena waktu yang membatasi kita, kita bacakan secara ringkas sebab-sebab yang berikutnya. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, langsung saya terjemahkan ya, untuk menghemat waktu, adalah memakmurkan rumah dengan berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian beliau menegaskan bahwa memakmurkan rumah dengan zikir kepada Allah yang merupakan sebab dari sebab kebahagiaan rumah tangga, namun amat disayangkan kebanyakan manusia kehilangannya. Rumah mereka kosong dari zikir kepada Allah, namun penuh dengan musik, nyanyian, dan joget-jogetan. Kemudian beliau pun menyebutkan sebuah ayat dari surat Ar-Ra'd ayat 28 yang menerangkan kepada kita bahwa zikir itu akan mendatangkan ketenteraman. Allah berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, sesungguhnya hanya dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan tenang. Jamaah yang dimuliakan Allah, bukankah seorang suami mudah KDRT kepada istrinya karena hati yang sedang bergejolak, yang sedang tidak tenang? Bukankah seorang istri yang mudah membantah marah-marah enggak jelas sama suami dan anaknya karena hatinya saat itu yang sedang kosong dari zikir kepada Allah? Yang sedang tidak nyaman, enggak mungkin orang melakukan KDRT kalau hatinya sedang nyaman. Betul enggak? Iya kan? Enggak mungkin seorang istri marah-marah enggak jelas mencaci maki suaminya kalau hatinya sedang nyaman, sedang tentram. Enggak mungkin orang tua marah-marah enggak jelas sama anak-anak mereka atau anak-anak mereka durhaka sama mereka kalau hati mereka saat itu sedang tenang. Dan zikir akan menenangkan hati kita. Kemudian beliau pun menyebutkan beberapa dalil lain yang menerangkan kepada kita betapa zikir itu menjaga rumah tangga kita. Dan menjaga kita secara umum. Sebagai contoh, hadis yang menerangkan tidaklah seseorang membaca ayat kursi setiap kali dia mau tidur, kecuali akan ada malaikat yang menjaganya sampai masuk waktu pagi. Wala yaqrabuhu syaitan. Dan syaitan tidak akan ada yang datang mendekatinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, bukankah kita sering mendengar kasus di malam hari di atas tempat tidur seorang istri kehilangan nyawa di tangan suaminya? Benar? Sedang di malam hari di dalam kamar tidur, seorang suami KDRT sama istrinya. Menampar istrinya, menendang istrinya, mencaci maki istrinya. Bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa di tangan suaminya. Bahkan anak pernah ingat sebuah kasus, kalau anak enggak salah, di Indonesia 2008 atau 2009 dulu. Ada seorang suami membunuh istrinya. Ketika diinterogasi oleh penyidik, dia motifnya adalah karena bisikan gaib. Artinya apa jemaah? Dia mendapatkan bisikan-bisikan buruk dari syaitan. Orang yang berzikir sebelum tidur enggak mungkin mengalami mimpi buruk, insya Allah. Enggak mungkin ditipu. Ya, syaitan akan mendekatinya. Kenapa kita mudah marah saat jamaah? Karena saat itu kita jauh dari Allah dan dekat dengan syaitan kan? Makanya ketika Nabi melihat dua sahabat sedang bertengkar dan mengeraskan suara mereka, dan salah satu intafakhat audaju, sudah keluar urat lehernya, Nabi mengatakan, inilah alam kalimatan law qalaha la dhahaba ma yajid. Aku mengetahui sebuah kalimat, andai kata dia mengucapkannya, maka akan padam bara api yang sedang membara pada tubuhnya itu. Andai kata dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Menunjukkan apa jemaah? Tidaklah kita marah kecuali karena syaitan yang sudah menguasai kita. Enggak ada orang KDRT kecuali karena sedang marah, ya kan? Ada orang sedang mesra KDRT jemaah, sayangku, kamu suapi, kemudian tiba-tiba nampar, enggak mungkin. Ya kan? Enggak mungkin, enggak ada orang KDRT kecuali karena sedang marah. Dan tidaklah seorang itu marah kecuali karena hatinya sedang kosong dari zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, contoh lainnya jamaah yang dimuliakan Allah. Nabi mengatakan, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah kafatah, dua ayat itu akan mencukupkannya sebagai kebaikan atau menjaganya dari kejelekan. Hadis dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka apabila ini diamalkan oleh kita, diamalkan oleh istri kita, dan anak-anak kita juga akan mengamalkannya. Bukankah rumah tangga kita akan penuh dengan kebaikan? Rumah tangga kita akan terjaga dari berbagai kejelekan? Nah. Dan secara umum jamaah yang dimuliakan Allah, zikir definisi umumnya adalah sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah. Oleh karenanya salat disebut waladzikrullahi akbar. Zikir kepada Allah yang paling besar. Wa aqimis salata lidzikri. Salatlah kalian lidzikri sebagai bentuk berzikir kepada aku. Ingat kepada aku. Jamaah yang dimuliakan Allah. Andai kata sebuah rumah penuh dengan zikir kepada Allah. Apakah itu salat ataukah zikir secara lisan. InsyaAllah rumah tangga itu akan bahagia. InsyaAllah jauh dari kezaliman, kekerasan, KDRT dan sebagainya. Sebagai contoh terdekatnya jemaah. Andai kata na'udzubillah. Kita sedang marah-marahan sama istri kita. Dan kita orang yang sholat ke masjid. Begitu azan dikumandangkan. Minimal kita akan pergi ke masjid. Untuk sholat kan. Dan insya Allah tidaklah pulang dari masjid. Kecuali hati kita sudah lebih dingin. Lebih baik. Lebih tenang. Lebih tentram. Sementara istri kita juga kita sudah pulang dari masjid, dia pun baru selesai wudu, selesai sholat. Dan pasti dia akan lebih tenang, akan lebih tentram. Maka yang tadi hampir terjadi main tangan tertunda, terhalangi karena sholat yang kita lakukan. Dan tidaklah seorang muslim sholat kecuali dia akan merasakan ketenangan dan ketentraman. Dan itu sesuatu yang nyata, tidaklah kita selesai sholat kecuali merasakan hati kita lebih baik, lebih tenang, lebih tentram. Lebih damai daripada sebelumnya. Tapi bayangkan jamaah kalau orang enggak sholat. Sedang azan sedang dikumandangkan. Dia menampar istri. Tawa masjid terdengar suara imam sedang sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Dia sedang menginjak-injak istrinya di dalam rumahnya. Padahal azan sedang dikumandangkan. Imam sedang sholat. Jahriyah. Dia mendengar suara imam karena enggak sholat. Sedang azan. Dia menampar istrinya. Salat sedang ditegakkan di masjid. Dia menginjak-injak istri dan anak-anaknya. Rumah tangga yang makmur dengan zikir kepada Allah jamaah akan bahagia. Akan sakinah, mu'adah dan rahmat. Dan itu kita rasakan jamaah. Tidaklah kita menjaga zikir pagi petang. Zikir setelah salat lima waktu. Zikir keluar masuk rumah. Zikir turun kendaraan. Ya. Kecuali kita melihat di hari itu kita lebih lembut, lebih setia, ya, lebih penyayang terhadap istri dan anak-anak kita. Demikian juga wanita. Demikian juga kaum anak. Karena zikir itu jamaah yang dimuliakan Allah luar biasa manfaatnya. Selain menenteramkan hati, dia juga memberikan kekuatan fisik. Saya kira semua kita pernah mendengar hadis Fatimah. Yang datang curhat kepada Nabi, sudah mulai merasakan kelelahan dan keletihan. Di dalam menjalani tugas di dalam rumah tangganya. Sebagai ibu rumah tangga. Maka beliau meminta kepada Nabi agar menghadiahkan seorang budak yang akan menjadi pembantu di rumah beliau. Maka Nabi katakan, maukah kamu aku ajarkan sebuah amalan yang apabila engkau amalkan. Itu lebih membantumu dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga daripada seorang pembantu. Setiap kali engkau mau tidur, bacakan olehmu subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Nabi katakan, itu lebih membantumu daripada seorang pembantu. Hadis ini Bukhari Muslim riwayat Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib yang menyampaikan hadis ini. Sehingga ada murid yang bertanya kepada beliau, wahai Ali, apakah engkau tetap mengamalkan hadis ini walaupun engkau sedang berada di malam Siffin? Siffin itu kan pertempuran, peperangan yang terjadi antara kubu Ali dan Mu'awi. Artinya besok perang, malam ini engkau mau tidur, masih sempat baca zikir itu. Iya, walaupun di malam perang saya tidak tinggalkan zikir ini. Karena zikir itu adalah al-hisnul hasin, benteng terkokoh seorang muslim dari berbagai gangguan. Dan insya Allah jamaah jika kita, istri kita dan anak-anak kita adalah orang yang berzikir kepada Allah. Menjaga sholat yang wajib, sholat yang sunnah. Berzikir. Zikir lisan yang mutlak maupun yang khusus. InsyaAllah rumah tangga kita akan penuh dengan kedamaian. Anggaplah seorang suami pemarah, kasar orangnya. mudah main tangan. Ana yakin. Begitu dia pulang yang tadinya berniat ingin menamparkan istrinya. Namun begitu dia masuk melihat istrinya sedang salat duha. Ana yakin. Auto batal keinginan buruknya tadi. Iya kan? Ya. Demikian juga ibu-ibu. Kalau sedang ya menyimpan ini. Ingin dia tumpahkan semua isi hati kepada suaminya. Udah siap-siap ini. Ingin menemui suaminya di ruang tamu, ingin dia tumpahkan semuanya yang ada di dalam dadanya. Giliran keluar dari kamar tidur, dia lihat suaminya sedang sholat duha. Auto batal. Betul enggak? Iya. Auto batal. Karena pemandangan yang demikian akan melembutkan hati seorang muslim. Apalagi dia sendiri yang melakukannya. Betapa banyak perceraian terjadi, bukan faktor ekonomi. Tapi enggak ada ibadah di dalam rumah. Rumahnya jauh dari zikir yang memakmurkan rumah mereka. Maka saya katakan berzikir kepada Allah hanya adalah sebab kebahagiaan rumah tangga di mana kebanyakan manusia hari ini telah kehilangannya. Yang ketiga jamaah yang dimuliakan Allah adalah agar seorang lelaki, ini khusus buat kita kaum suami. Ya. Kalau ingin rumah tangga kita sa'id, bahagia, jadilah seorang laki-laki yang qayyim. Apa arti qayyim? Yang benar-benar menjadi seorang pemimpin. Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 34. Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki adalah para pemimpin terhadap kaum wanita. Kenapa Allah angkat mereka pemimpin bukan kaum wanita sebagai pemimpin? Karena sebagian keutamaan yang Allah berikan kepada laki-laki yang dan tidak Allah berikan kepada wanita. Wanita jamaah, walaupun dia pasukan terelit di muka bumi, tetap wanita dia. Benar enggak? Begitu haid, berhalangan dia. Ya, walaupun dia pasukan elit di muka bumi, lagi hamil, enggak bisa perang dia. Ya, harus izin mau persalinan, perempuan tetap perempuan. Makanya laki-laki yang dijadikan pemimpin. Bukan perempuan. Karena kelebihan yang dimiliki oleh sebagian laki-laki. Sebagian kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki dan tidak dimiliki oleh kaum wanita. Dari sisi ya sifatnya seorang laki-laki yang berbeda dengan sifatnya seorang wanita. Lebih tangguh. Ya, lebih tahan menerima cobaan dan sebagainya. Yang kedua, kenapa Allah mengangkat mereka sebagai pemimpin? Karena mereka lah yang berinfak di dalam rumah. Ayat 34 dari surat An-Nisa ini menjelaskan kepada kita bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin terhadap kaum wanita. Apa yang ada di benak antum jamaah? Mungkin secara umum ketika ayat ini disampaikan dalam kajian seperti ini dan antum hadir bersama istri, mungkin sebagian antum nanti pulang dengan bahu yang gagah. Tuh dengar dek, apa kata ustaz tadi? Laki-laki itu pemimpin. Sini tongkat komandonya. Itu hak abang bukan hak kamu. Jangan kita pahami kalimat laki-laki adalah pemimpin untuk kaum wanita. Berarti tongkat komando itu harus di tangan kita dan tidak boleh berpindah kepada tangan istri kita. Makna lelaki pemimpin untuk kaum wanita bukan berarti istri dan anak-anak kita, kalau kita memberikan pemimpin terhadap istri dan anak-anak kita, bukan berarti istri kita enggak boleh ngasih pendapat mana yang terbaik untuk pendidikan anak kita, sekolahnya di mana dan apa. Mari kita simak apa maksud dari ayat ini dari ulama tafsir. Ya. Yang tadi yang mau pulang dengan bahu yang agak sedikit bergagah, sekarang mungkin agak turun antum pulang nanti. Ya. Ini giliran kita, nanti selain ada giliran untuk kaum wanita. Beliau menukilkan ucapan As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala. Menerangkan apa yang dimaksud kaum laki-laki adalah pemimpin. Ya. Tidak seperti yang dipahami oleh segalanya lakum laki-laki. Giliran memancing dilarang sama istri. Pemimpin itu abang bukan kamu dek. Ya. Kamu enggak boleh larang abang mancing. Trekking padahal mancing ya. Ya. Udah melampaui batas. Bukan itu maksudnya. Kalau kita berikan pendapat, istri enggak boleh bantah, enggak boleh ngasih pendapat. Bukan itu. Mari kita simak. Maksud ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata beliau, yang dimaksud kaum laki-laki adalah sebagai pemimpin terhadap kaum wanita adalah بِإِلْزَامِهِنَّ بِحُقُوقِ اللَّهِ مِنَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى فَرَائِضِهِ. Karena seorang suami, dia menuntun istrinya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya. Tapi kalau sebaliknya, ente enggak pernah sholat subuh kecuali istri membangunkan, berarti kontongkat komandonya harus antum serahkan kepada istri, bukan lagi di tangan antum. Antum enggak layak jadi pemimpin. Justru enggak pernah sholat kecuali istri yang marah-marah. Berarti antum bukan pemimpin. Laki-laki dikatakan pemimpin karena dia mampu menuntun istrinya beribadah kepada Allah. Mampu menuntun istrinya menjalankan perintah-perintah Allah. Wa kafihinna 'anil mafasid. Yang kedua, karena dia melarang, mencegah istrinya dari bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, kenapa laki-laki itu dikatakan qawamun 'alan nisa, sebagai para pemimpin? Karena bil infaq 'alaihim wal kiswah wal maskan. Karena laki-laki itu berkewajiban memberikan nafkah, menyediakan pakaian dan tempat tinggal. Kalau sebaliknya, berarti istri yang harus jadi pemimpin. Yang nyuruh ibadah justru istri. Yang melarang bermaksiat kepada Allah justru istri. Yang nyari nafkah istri. Yang bayar SPP anak-anak istri. Yang bayar kontrakan rumah istri. Ganti rok antum. Jangan pakai celana. Ada sebagian laki-laki begitu jemaah. Kerja malas. Rebahan. Atau sebagian laki-laki karena istrinya punya gaji, dia wajibkan istrinya membayarkan SPP anaknya. Ya ikhwah. Walaupun istri kita konglomerat dan kita kolong melarat, tetap yang wajib bayar kontrakan kita, bukan istri kita. Uang dia itu 1 rupiah tidak boleh kita sentuh. Kecuali dia berikan dengan ridho. Makanya dalam Islam laki-laki punya hak melarang istrinya bekerja. Punya hak dia meminta istrinya berhenti, resign kamu. Ini fikih harus dipahami. Sebagian laki-laki punya gaji, istri punya gaji. Kontrakan istri harus ikut bayar. SPP anak-anak istri juga ikut harus bayar. Yeah. Pakaian baru untuk anak-anak pakai uang istri juga. Itu bukan hak istri kita. Uang dia 1 rupiah pun gak boleh ente sentuh. Gaji dia. Bayar kontrakan kewajiban kita. Kalau kita lagi gak ada duit, pinjam deh. Bayar kontrakan bulan ini. Bulan depan saya bayar. Bayar itu utang. Ini yang dimaksud sebagai pemimpin di dalam Islam, jamaah. Karena wanita itu, jamaah, sudah cukup besar perjuangan mereka dengan mengandung anak kita 9 bulan di dalam perutnya. Sudah sangat besar perjuangan mereka tatkala mereka harus bersimbah darah dan rahimnya diobok-obok oleh ibu dokter demi mengeluarkan bayi kita. Bahkan sebagian mereka ada yang perutnya harus dibelah, digunting, kemudian dijahit karena sesar. Karena kita. Yang tadinya tubuhnya langsing berubah, yang tadinya six pack berubah jadi one pack karena menyusui bayi kita. Kemudian kita suruh lagi dia membayar kontrakan dengan bekerja. Dia harus menyediakan pakaian, tempat tinggal. Sekeras dan sekejam itukah anda sebagai seorang suami? Jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau orang lain nitip bayi dia di perut kita selama 9 bulan. Berapa bayaran yang antum minta? Jangankan 9 bulan dan di dalam perut jamaah. Istri nitip bayi ke kita 15 menit doang. Digendong. Itu pun karena istri sedang masak untuk kita. Baru 15 menit, udah naik asam lambung kita. Ya kan? Bayangkan istri kita 9 bulan bayi kita di dalam perutnya. Di saat kita sedang ngorok tidur nyenyak di malam hari, dia gak bisa tidur. Karena bayi kita yang sudah mulai menendang-nendang perutnya. Pernahkah kita merasakan itu? Dia harus rela bersimbah darah. Diobok-obok mahkotanya oleh ibu bidan demi mengeluarkan bayi kita. Dan kita adalah sebabnya. Dan ibu kita juga pernah mengalami itu. Dia harus menyusui bayi kita. Bahkan terkadang sambil menyusui, sambil gendong bayi kita, dia harus menyiapkan sarapan, harus ngepel, harus nyuci. Giliran dia punya uang karena hasil warisan, kita minta dia untuk bayar kontrakan. Sementara kita mampu membayar kontrakan. Gaji istri tidak boleh kita sentuh, jemaah. Walaupun istri kita konglomerat dan kita kolong melarat, tetap yang wajib menyediakan pakaian, yang wajib memberikan nafkah, yang wajib menyediakan rumah adalah kita. Jangan sampai jomblo sekarang mentalnya rusak. Cita-citanya nikahi janda sukses. Biar gak perlu menyiapkan rumah, gak perlu menyiapkan pakaian, gak perlu cari nafkah, cukup rebahan. Itu bukan laki-laki yang berjiwa pemimpin. Alhamdulillah kalau dapat istri seperti Khadijah. Ya kan? Tapi amat sulit hari ini dapat istri seperti Khadijah. Udah kaya, cantik, dermawan, gak pernah marah-marah lagi sama suaminya. Rata-rata wanita kalau dia lebih kaya dari suaminya, lebih dia cantik, bangsawan, mana ada yang gak julid. Ya, yang gak dijewer sama suaminya sama dia. Jarang jam, tapi Khadijah luar biasa memang. Makanya ada hadis datang, Jibril menyampaikan berita gembira untukmu, wahai Khadijah. Sebuah rumah di dalam syurga untukmu, la sahaba wala ya, nasab. Sebuah rumah yang di dalamnya tidak ada teriakan suara dan tidak ada rasa kelelahan. Kenapa Jibril berbahasa demikian? Para ulama yang mensyarah hadis ini, karena Khadijah selama menjadi istri Nabi, ibu-ibu tolong dengar baik-baik bu ya. Yang pura-pura enggak dengar giliran kena ibu-ibu. Ya. Yeah. Kenapa Nabi menyampaikan berita itu dari Jibril, untukmu ada sebuah rumah di dalam syurga yang tidak ada teriakan-teriakan suara di dalamnya dan tidak ada kelelahan? Karena Khadijah selama menjadi istri Nabi. Satu-satunya istri yang melahirkan anak untuk Nabi, yang mengorbankan hartanya untuk Nabi di berdakwah, tidak pernah mengangkat suara di depan Nabi dan tidak pernah berkata, saya lelah lagi capek bang. Sehingga Allah berikan berita gembira untuk dia, akan ada sebuah rumah untuk Khadijah di dalam syurga tanpa ada teriakan suara dan tidak ada kelelahan di dalamnya. Nah ibu-ibu sekarang udah ada ART, ya, uang dia juga gak pakai, baru sebentar kayak jaga masak, nyuci, langsung teriak-teriak, suka mengeluh, ya lelah. Khadijah tidak pernah berkata lelah kepada suaminya. Dan tidak pernah mengangkat suara di depan Nabi. Sehingga Allah beritakan untuk beliau sebuah rumah di dalam syurga. Tanpa ada teriakan suara dan tidak ada kelelahan di dalamnya. Padahal beliau seorang wanita bangsawan. Ya, Nabi pernah jadi karyawan beliau. Tapi begitu Nabi menjadi suami beliau, walaupun beliau lebih kaya, wanita cantik jelita, bangsawan, konglomerat, tetapi Nabi tetap sebagai suami yang sangat mulia, sangat tinggi kedudukannya di sisi beliau. Bu, pulang ini bahunya agak rendah dikit bu ya, di depan suami bu ya. Ya. Baik, kita kembali kepada penjelasan tadi. Bahwa lelaki dikatakan pemimpin karena mereka yang wajib menuntun istri dan anak-anak mereka beribadah kepada Allah. Mencegah mereka untuk bermaksiat kepada Allah. Dia berjuang ya, mencari nafkah, menyediakan tempat tinggal, pakaian, dan ya, makan dan minum untuk istrinya. Kan ada sebagian orang anak mendapati jemaah. Pernah ada kasus, bukan satu dua. Ya, udah ngaji nih. Ya. Dia gak masak di rumah memang, catering, udah nikah, catering. Sehari tiga kali. Itu istrinya gak boleh makan kalau dia belum makan. Terkadang kalau makan siang atau malam dia makan habis, istrinya gak kebagian. Suruh beli sendiri, itu pun pakai uang sendiri. Kenapa Anda berani nikahin anak orang? Ini udah ada yang ngaji masih ada yang seperti itu jemaah. Makanya kajian yang seperti ini sangat penting. Begitu kita menikah, berarti kita sudah siap menyediakan rumah, pakaian, dan makan minum. Catering sehari tiga kali. Dia makan. Kalau sisa istri makan. Kalau habis istri beli sendiri. Itu pun pakai uang sendiri lagi. Ada orang laki-laki yang seperti ini rupanya. Bahkan sebagai laki-laki jemaah. Rebahan, main catur, main kesana kemari. Istrinya jadi ART di rumah orang. istrinya menjadi ART di rumah orang, kemudian di rumah kerja, pulang dia minta uang lagi. Minta uang untuk beli rokok lagi. Bahkan ada sebagian suami, uang istrinya diambil jadi modal bisnis. Tapi enggak diperlakukan secara profesional. Bisnis tersebut jadi murni milik dia. Nanti nafkah dia berikan kepada istrinya. Padahal kalau mau dihitung-hitung, andai kata itu bisnis 50-50 modalnya, berarti istri di situ punya saham 50%. Andai kata penghasilan bersihnya 100 juta satu bulan, berarti dia harus bagi dua dulu, 50 juta punya istrinya sebagai pemilik saham. 50 juta lagi milik dia, dan dia harus serahkan lagi untuk istrinya. Biaya kontrakan rumah, untuk pakaian, untuk makan minum. Tapi hari ini jamaah, berapa banyak bisnis dibangun dengan modal bercampur antara dia dengan istri. Begitu sang suami meninggal, itu warisan bagi sama-sama. Padahal harus dibelah dulu modal si istri. Kemudian dari yang tersisa, istri masih dapat 1/8 kalau suaminya punya anak. Atau 1/4 kalau suami yang meninggal dunia itu enggak punya anak. Ini yang dimaksud laki-laki itu pemimpin jemaah. Bukan ya, seperti yang dipahami oleh sebagian laki-laki yang suka KDRT. Ya. Suamimu pemimpin, enggak usah larang-larang, mau kemana. Enggak usah tanya-tanya, mau kemana, di mana, sama siapa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini kurang ngopi namanya. Kurang jauh ngajinya. Dia kira ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa adalah istri enggak boleh nanya, mau kemana bang? Sama siapa bang? Kapan pulangnya? Ngapain? Dia kira itu makna ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini maknanya. Lelaki pemimpin untuk kaum wanita karena dia menuntun istrinya untuk taat kepada Allah. Mencegah istrinya bermaksiat kepada Allah. Menyediakan tempat tinggal, pakaian dan makan dan minum. Yang keempat jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nampaknya sudah masuk sesi tanya jawab ya. Ya. Baik. Beberapa pembahasan sebab berikutnya. Saya bacakan poin utamanya aja. Yang keempat adalah upayakan menciptakan cinta dan kasih sayang di dalam rumah tangga. Yang kelima, kita bacakan secara global. Perlakukanlah istri dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf secara syar'i atau ma'ruf secara adat istiadat di daerah kita selama adat istiadat tersebut tidak melanggar norma-norma agama. Yang keenam, jamaah yang dimuliakan Allah, bersikap adillah di antara anak-anak kita. Yang punya istri lebih dari dua, ya di antara istri-istrinya. Karena ketidakadilan di dalam rumah tangga menyebabkan kecekcokan di dalamnya. Yang ketujuh, hendaknya kedua pasangan suami istri berupaya semaksimal mungkin untuk saling husnudzon, saling berbaik sangka. Nah, ini seringnya ibu-ibu yang melanggar. Hanya gara-gara ya, suami ketawa sendiri dengan HP-nya udah curiga dia. Ngapain ini? Ya? Ibu-ibu gak boleh sesuudzon itu, Bu, ya? Ya. Apalagi ibu-ibu ya yang merasa pernah suaminya selingkuh. Walaupun suami udah tobat, masih suudzon melulu sama suami. Padahal suami udah tobat. Ya. Allah aja udah terima tobat suaminya. Udah Allah lupakan. Allah memulai dari nol dengan suaminya. Dia belum mau mengelupakan. Masih suudzon ya. Setiap suaminya dinas luar, suudzon lagi. Ini pasti ngulangi lagi ini. Akhirnya hidupnya dengan ketersiksaan. Karena orang yang suudzon itu hatinya sempit. Orang yang suka suudzon itu gak bahagia hidupnya. Ciptakan husnudzon di antara dua pasangan suami istri. Kita juga demikian jemaah. Seringkali kita suudzon sama istri kita dalam masalah apa? Nelepon udah 10 kali tapi gak diangkat-angkat. Ya kan? Pulang awas nih. Padahal bisa jadi dia gak ngangkat telepon padahal sedang nyusui anak kita. Sedang masak di dapur. Nyiapkan sarapan untuk kita. Nyiapkan makan siang. Ya. Atau sedang mandi. Ya. Atau sedang nyuci. Ciptakan husnudzan, saling berbaik sangka di antara kita. Ini saya amat dalam, namun karena waktu yang membatasi kita, hanya kita baca secara global. Yang kedelapan adalah an yaquma ta'awun bainal afradi usrah. Baina afradil usrah. Hendaknya ada sifat ta'awun. Saling bahu-membahu dan saling tolong-menolong di atas kebaikan dunia dan akhirat di antara anggota keluarga. Ibunda kita menyebutkan Nabi kalau sedang di rumah, terkadang beliau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan istrinya. Yeah. Beliau terkadang menjahit baju-baju yang sudah robek. Terkadang beliau sebagai panglima perang, menteri keuangan, dan seorang nabi, menyambung tali sendal yang sudah putus di rumah. Nabi juga menyebutkan rahmat Allah kepada seorang suami yang bangun di malam hari. Kemudian dia sholat malam. Setelah itu dia membangunkan istrinya. Agar sholat malam, kalau istrinya masih enggan bangun, dia pun memercikkan air ke wajah istrinya. Memercikkan air itu tetesan air yang tersisa di telapak tangan. Kalau antum menggunakan gayung, itu namanya tsunami. Bukan memercikkan air. Dan rahmat Allah kepada seorang istri yang bangun di malam hari, kemudian dia sholat malam. Kemudian setelah itu dia membangunkan suaminya untuk melakukan sholat malam. Apabila suaminya masih enggan bangun, dia pun memercikkan air kepada wajah suaminya agar mudah bangun. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Yang ke-9 dan ini yang terakhir. Hendaknya seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga mengikuti manhajnya, prinsipnya orang-orang terdahulu dari kalangan orang soleh di dalam membina rumah tangga mereka. Dan yang terdepan dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in dan ulama Islam. Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah marah kecuali agama Allah dilanggar. Itu terlihat dengan wajah beliau yang memerah. Artinya apa, jemaah? Kesalahan anggota keluarganya yang bukan pelanggaran agama, Nabi enggak pernah marah. Kita hanya gara-gara anak-anak telat mandi, kita udah marah-marah. Ada terkadang anak-anak kena jewer karena telat tidur dan sebagainya. Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah marah kecuali agama Allah dilanggar. Beliau juga mengatakan tangan Nabi belum pernah menyentuh satupun dari anggota keluarganya. Artinya Nabi belum pernah main tangan dengan seluruh anggota keluarganya. Padahal beliau seorang Nabi, seorang Rasul. Tugas beliau di luar rumah luar biasa banyak dan beratnya. Tapi belum pernah main tangan sekalipun dengan anggota keluarganya. Dan yang terakhir, jamaah dimuliakan Allah, ana ingatkan diri ana dan antum semua yang ana cintai karena Allahu Jalla wa'ala. Ana ingatkan diri ana dan antum semua bahwasanya orang yang paling berhak menikmati harta kita dan waktu luang kita adalah istri dan anak-anak kita. Camkan itu. Dan alhamdulillah kalau masih punya orang tua dan berada di dalam tanggung jawab kita, tentunya hak mereka sesuatu yang sudah kita maklumi bersama. Camkan ini, jemaah. Yang paling berhak menikmati waktu luang anda bukan komandan anda. Bukan pimpinan anda. Bukan anak bawah saudara. Bukan letting. Dengan slogan jiwa korsan tanpa batas. Bukan ustadz anda. Bukan. Istri dan anak-anak anda. Mereka manusia yang paling berhak menikmati harta dan waktu luang anda. Bukan teman touring anda. Bukan teman goes. Bukan teman trekking. Bukan letting. Bukan kakak asuh. Bukan adik asuh. Bukan pimpinan. Bukan komandan. Bukan ustaz anda. Bukan ustazah anda. Yang paling berhak menikmati harta kita dan waktu luang kita adalah yang Nabi katakan amanah dari Allah. Kalian mengambil mereka dengan kalimat dari Allah. Mereka adalah gelas-gelas dari kaca. Istri dan anak-anak kita. Maka ya di depan para sahabat Nabi. Nabi mengatakan khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap istri dan anak-anaknya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istri dan anak-anak. Kenapa ana tegaskan demikian, jamaah? Banyak kaum suami hari ini begitu punya waktu luang yang dia pikirkan bagaimana kapan touring sama kawan-kawannya. Kapan main sepeda sama kawan-kawannya. Kapan trekking sama kawan-kawannya. Kapan mancing sama kawan-kawannya. Kenapa enggak yang pertama kali dia pikirkan kapan pergi ya bersenda gurau, berlibur, membahagiakan istri dan anak-anak. Bahkan anak pernah mendapati sedih. Anak. Sebagian orang udah ngaji. Ninggalin istri yang baru selesai melahirkan. Dia tinggalkan hanya untuk touring ke Jepang. Karena ini lagi musim sakura. Kalau enggak turut nunggu 1 tahun lagi baru ada musim sakura lagi. Terbang ke Jepang. Nyewa motor besar di sana. Karena sedang musim sakura. Rela ninggalin istri yang baru selesai melahirkan. Lihat jemaah, kita masih terlalu jauh dengan hadis dari hadis Nabi tadi. Orang yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap istri dan anak-anaknya. Senin sampai Jumat antum PNS, antum ngantor, antum kerja. Pulang sore udah capek. Begitu weekend antum langsung mikir padel sama kawan-kawan antum. Yang terpikirkan oleh antum goes sama kawan-kawan kantor. Yang terpikirkan oleh antum trekking sama ikhwan yang udah ngaji deh, ada ustadz juga. Begitu weekend yang terpikirkan touring, ini touring sama ustadz. Deh, padahal seminggu cuma 2 hari waktu kosong antum. Masa yang kita utamakan ustadz, teman ngaji kita, leting kita, teman kantor, istri mana anak antum? Kalau ada waktu tersisa baru untuk selain mereka. Khairukum. Khairukum li ahli. Ini hadis Nabi. Orang yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap istri dan anak-anaknya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istri dan anak-anak. Hobi itu boleh jemaah. Tapi jangan sampai menelantarkan yang lebih penting, yaitu istri dan anak-anak kita. Ada orang demi touring keliling Indonesia 1 tahun ninggalin keluarganya. Ana juga mendapati ada orang udah ngaji terbang dari Jakarta ke Jogja bawa sepeda, pulang naik sepeda dari Jogja ke Jakarta. Sampai ana candain, antum ini mengambil tugasnya Kementerian PU, ana bilang. Itu tugasnya Kementerian PU, ngukur berapa tebal aspal, berapa luasnya aspal, di mana aja aspal yang udah rusak. Itu tugasnya Kementerian PU. Apalagi kita masih memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil membutuhkan kedekatan, kehangatan dengan kita jemaah. Nabi lagi sholat aja bawa cucu, digendong cucunya. Pulang perang, safar perang, Nabi ajak ibunda Aisyah lomba lari jemaah. Sedang perjalanan pulang perang. Kan tegang, melelahkan. Membelah padang pasir. Sempat-sempatnya beliau berkata kepada mujahidin, taqaddamu wahai pasukan mujahidin, kalian jalan duluan ke depan. Kemudian beliau berkata kepada Aisyah, Aisyah, ayo kita lomba lari. Semaksimal mungkin beliau menggunakan waktu luang untuk menghibur anak istrinya. Tadi Aisyah juga mengatakan selalu tidur-tiduran mesra di dalam pangkuan istrinya. Sembari baca Al-Quran. Pertanyaannya jamaah, kapan terakhir kali antum tidur-tiduran di dalam pangkuan istri antum? Sering ustaz, dulu ketika kami masih pacaran sebelum nikah. Nah ini masalahnya. Setelah nikah, sesering apa antum tidur-tiduran mesra di dalam pangkuan istri? Ini Aisyah. Ini Nabi kita bukan pengantin baru, bukan orang kaya. Nabi miskin. Rumah beliau kecil, tapi bisa seromantis itu. Hari ini kalau kita berbicara tentang keharmonisan dan keromantisan, seakan harus pengantin baru. Harus orang kaya dulu, iya kan? Nabi kita rumahnya sempit, setiap kali turun sujud, beliau harus menggeserkan kedua kaki ibunda Aisyah. Kalau tidak maka enggak muat sujudnya. Berulang kali beliau mengikat perutnya dengan batu karena kelaparan yang beliau rasakan. Beliau di luar rumah berlumuran darah, berdarah-darah tugasnya. Tapi ketika pulang ke rumah lihat betapa beliau romantis, harmonis, dan humoris. Tidur-tiduran mesra di dalam pangkuan istrinya sembari baca Al-Quran. Bahkan beliau wafat dan beliau berada di dalam pangkuan istrinya. Ibunda Aisyah juga mengatakan kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid kilana junubun naghtarifu minhu jami'a. Dulu aku dan Rasulullah, Maimunah juga menceritakan hal yang sama. Selalu mandi junub, mandi wajib bareng menggunakan air dari satu ember yang sama dan kami saling rebutan air. Terkadang aku berkata kepada Nabi, sisakan untukku, sisakan untukmu. Untukku wahai Rasulullah. Dan terkadang Nabi berkata kepadaku, sisakan untukku airnya wahai Aisyah. Yang jomblo jangan terlalu jauh berhalusinasi dulu. Ya. Semoga Allah mudahkan antum untuk mengamalkan hadis ini. Ya. Syahidnya apa jamaah? Panglima perang. Seorang Nabi, seorang Rasul. Tugasnya di luar rumah terkadang berdarah-darah tugasnya. Tapi bisa seharmonis, seromantis, dan sehumoris itu ketika di dalam rumah. Bahkan Aisyah mengatakan tidaklah Nabi keluar kecuali azan dikumandangkan untuk sholat. Kalau tidak, maka beliau tidak akan keluar kecuali untuk kepentingan-kepentingan lain. Artinya apa? Beliau ingin menjelaskan Nabi itu adalah seorang suami yang tidak suka ninggalin istri dan anak-anaknya. seorang suami yang punya sifat betah di dalam rumahnya. Makanya ada hadis kan, ketika Nabi ditanya, wahai Rasulullah, apa pintu keselamatan di akhir zaman? Di antaranya Nabi katakan apa? Waliyasa'ka baituk, hendaknya rumahmu itu terasa luas olehmu. Artinya betah di rumah. Ini sebagai ya, nasihat untuk kita semua dan ana khususkan untuk diri ana pertama kali tentunya. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah, kita menjadi suami yang lebih baik, ibu-ibu menjadi istri yang lebih baik, anak-anak menjadi anak-anak yang lebih baik setelah kajian ini. Dan semoga sakinah, muadah dan rahmah yang telah kita rasakan di dalam rumah tangga di dunia ini, Allah abadikan sampai ke syurganya. Semoga istri kita yang selama ini adalah bidadari kita di dunia ini, kelak juga akan Allah jadikan bidadari untuk kita di dalam syurganya. Bersama anak keturunan kita, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya di sini ada beberapa hadiah yang akan ana serahkan kepada yang bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Baik, pertanyaannya jemaah, tolong sebutkan satu dari 9 sebab kebahagiaan rumah tangga tadi. Baik, mana duluan? Ini. Baik. Dua-duanya juga boleh, setelah antum beliau. Jadilah lelaki yang qayyim. Kenapa dikatakan qayyim? Ahsan. Masya Allah. Masya Allah. Udah nikah antum? Masya Allah. Barakallahu fi Allah. Sebab berikutnya. Ahsan. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya. Tapi tolong antum jujur jawabnya ya. Janji jujur ya. Siapa dari teman-teman yang sudah mendapatkan izin bahkan disuruh poligami sama istrinya? Dan istrinya siap mencarikannya tapi dia belum mau melakukannya. Takut tidak bisa adil. Takut terganggu psikis anak-anaknya. Ini berarti jujur. Disuruh sama istri. Disuruh sama istri. Dapat izin. Dan belum poligami. Kenapa? Bukan karena gak punya uang. Alasan. Kenapa belum mau? Takut gak bisa adil. Masya Allah. Bukan karena belum punya uang kan? Nah, dapat nih hadiahnya. Masya Allah. Ya. Habis. Perempuan? Ada lagi. Baik, siapa dari antum yang datang ke kajian ini dengan membawa dua bidadarinya tanpa hujan dan tanpa petir di dalam perjalanan? Dapat hadiah. Ada Masya Allah. Antum. Sama siapa ke sini? Istri mana? Enggak, bidadari, istri dan istri. Bawa kedua istri tanpa hujan, tanpa petir dalam perjalanan. Ada? Ya, antum. Ke sini sama dua istri. Ada? Dengan dua istrinya ke sini. Dua bidadarinya. Gak ada ya, seluas ini Bandung gak ada rupanya ya. Sama berarti kayak Aceh juga. Ya udah, siapa yang ke kajian bersama istri dan ibunya? Sama ibu. Antum udah dapat tadi? Barakal. Antum. Sama istri dan ibu. Ibu mertua, ya udah boleh. Yang ibu kandung? Antum. Masya Allah. Bagus ya, Mbak. Ya. Dua-duanya dapat. Ya. Membuat istri dan orang tua kita akrab ini ya luar biasa. Barakallah. Yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah. Siapa orang tua ana di dalam kajian yang paling tua usianya? Kita muliakan beliau karena usia yang sudah tua. Karena di antara adab dalam Islam memuliakan yang tua. Yang paling tua di dalam kajian. 78. Mana? Bapak? Ibu? Ibu di belakang ada kajian? Di belakang ada lagi, ada lain. Ada yang paling tua di dalam kajian, bapak-bapak? Bapak berapa umurnya, Pak? Berapa? 60, Masya Allah, Alhamdulillah. Ada yang lebih tua dari beliau? Berapa, Pak? 64, Masya Allah. Ada yang lebih? Gak ada lagi ya? Paling senior berarti ya? Masya Allah, Pak. Barakallahu fik. Semoga bapak dan beliau menjadi orang-orang yang Nabi sabdakan khairun nas man tala umru wa hasuna amaluh, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Barakallahu fiik. Dan ana ingatkan bapak, dan bapak ini dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, a'dzarallahu li rajulin qad balagha 60 sanah. Sudah putus uzur, Pak, dari Allah bagi orang yang sudah berumur 60 tahun. Barakallahu fiik. Cukup ya? Ah, boleh, boleh. Yang buat akhwat, ana yang lempar pertanyakan. Baik. Siapa dari ibu-ibu yang selama satu minggu ini tidak pernah marah dan mengangkat suara kepada suaminya? Dapat hadiah insyaAllah. Hah? Ada. Selama seminggu belum pernah marah-marah dan mengangkat suara kepada suaminya. Hah? Ada? Nah, berikan ya kalau ada. Jujur ya. Berikan yang terdekat dengan mic. Atau terdekat dengan pengurus. Panitia. Ada? Baik, Masya Allah. Yang kedua. Siapa dari ibu-ibu yang sudah menyuruh dan mengizinkan suami poligami karena melihat lebih besar maslahatnya, namun suami belum mau melakukannya? Berikan hadiahnya. Ada? Ada ibu-ibu? Yang udah nyuruh dan mengizinkan suaminya poligami karena melihat suaminya sudah sanggup secara finansial dan sudah ya mampu dan membutuhkannya, tapi suami belum juga mau melakukannya. Ada, Bu? Ada, Masya Allah. Berikan, Masya Allah ya. Ada, jemaah. Coba cek, jangan-jangan istri antum lagi. Gak ada. Allah musta'an. Yang terakhir, tolong sebutkan salah satu dari sebab kebahagiaan rumah tangga yang telah kita simak tadi. Yang tadi banyak banget. Masya Allah, Bandung ya. Penuh dengan istri-istri yang soleha. Jujur ya itu ya. Jujur ya, Masya Allah. Berarti kalau suami memulai gak boleh marah nanti ya. Iya kan? Katanya tadi iya. Sudah mulai nyuruhkan. Kalau suami udah ngamalkan berarti gak boleh mah. Marah ya? Masya Allah. Silakan diberikan. Ada. Masya Allah. Yang terakhir, tolong sebutkan salah satu dari sebab kebahagiaan rumah tangga yang telah kita bahas tadi. Nah, harus berhusnudzan di antara mereka. Masya Allah. Mudah-mudahan ya dapat diamalkan, Bu ya. Barakallahu fiik. Baik, waktu habis. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita tidak bubar dari kajian ini kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita laki-laki menjadi suami yang lebih baik. Setelah kajian ini, istri kita menjadi istri yang lebih salihah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih salih dan salihat. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit dari kita kecuali Allah berikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Tidak ada yang masih terlilit hutang kecuali Allah lunaskan hutangnya. Tidak ada yang berada di dalam kesempitan kecuali Allah lapangkan keadaannya. Tidak ada dari kita yang telah berumah tangga dan belum memiliki momongan kecuali Allah anugerahkan untuknya anak keturunan yang saleh dan salihat. Tidak ada dari ikhwah yang masih berstatus jomblo atau bujang lapuk kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang istri yang salihah dan jamilah. Dan tidak ada dari akhwat kita yang masih berstatus single atau single senior kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang suami yang saleh, yang tampan, yang kaya dan ideal. Dan mudah-mudahan bapak-bapak yang sudah punya satu istri, ana doakan semoga Allah tambahkan antum semua kesetiaan dan kelemah lembutannya terhadap istri dan anak-anaknya. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.